Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah agar Allah lebih banyak akan memberikan kita kelapangan, keluasan sehingga kita mudah mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Ayat yang kita kaji, ayat ke-19 dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya ada sekelompok manusia yang suka yang menyebarkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 19 dari surah An-Nur adalah mengingatkan kita dan seluruhnya bahwasanya orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang sangat pedih, tidak saja di dunia tapi di akhirat mereka akan mengalaminya. Dan itu pun kata Allah, Allah hanya Allah lah yang mengetahui sedangkan mereka tidak mengetahui. Maka hal yang pertama yang perlu kita ingatkan adalah ketika Allah tutup ayat ke-19 ini mengatakan wa antum la ta'lamun. Kira-kira apa menyebabkan mereka itu tidak mengetahui? Karena sebetulnya kalau kita lihat dari penciptaan Allah pada diri kita, kita ini adalah penciptaan yang sempurna, bahkan sangat sempurna. Dan itu Allah bersumpah dalam Al-Quran. Apa? Dalam firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan sangat sempurna penciptaannya. Maka sebetulnya mereka itu bukan tidak mengetahui dari sisi ayat ini, tapi mereka selalu meninggalkan teguran demi teguran sehingga mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat itu selama ini, sehingga timbullah ingatan Allah, peringatan Allah, bahkan ancaman Allah. Mereka orang-orang yang seperti itu kalau tidak mau menurut perintah Allah, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, tidak saja di dunia, maka di akhirat juga akan mendapatkan. Jadi dua sisi ini Allah telah berikan ancaman kepada orang-orang yang sangat senang bahwasanya berita kekejian itu disiarkan melalui media massa, diceritakan, diulang kembali. Aib-aib orang semua yang menjadi kebanggaan. La'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kesempatan ini, yaitu dari surah An-Nur ayat 19 dari surah An-Nur telah mengingatkan kita. Maka kita janganlah menjadi golongan yang Allah ancam, yaitu orang-orang yang suka terhadap penyiaran perbuatan-perbuatan keji. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah ada narasumber kita di studio, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustaz Fadli. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Fadli. Ayat ini menjadi menarik untuk kita kaji. Tidak saja ini terkait pada peristiwa masa lalu, tapi juga dia dapat menjadi pelajaran bagi kita hari ini untuk dan akan datang. Sesungguhnya orang-orang yang cinta antasyi'a, untuk menyiarkan al-fahisah, perbuatan keji, perselingkuhan, perzinahan, pornografi, porno aksi di kalangan orang-orang yang beriman. Sekarang hal ini sudah begitu tambah jelas di pandangan mata kita. Bagaimana peristiwa pornografi dan porno aksi itu sudah begitu mudah tersebar melalui jaringan internet, melalui parabola, melalui koran, melalui buku, semua yang namanya menyiarkan kekejian, pornografi, porno aksi di kalangan umat Islam itu adalah suatu konspirasi yang sudah diwanti-wanti pada zaman dahulu dan sudah ada benihnya pada zaman dahulu. Sekarang itu adalah bom waktu yang akan membunuh orang-orang yang beriman lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki di sana. Inilah yang disebutkan yuhibbuna. Mereka memang senang apabila generasi muda ini teracuni dengan pola pornografi dan porno aksi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita untuk jangan melakukan itu, dan bagi orang yang terlibat hati-hati. Apalagi kalau yang melakukan itu orang-orang yang berstatus muslim. Dia diminta untuk coba menahan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah biasanya memberi siksa itu di akhirat. Untuk hal ini ada siksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Laum azabun alimun fid dunya. Bagi yang ingin mencemarkan, menyebarluaskan pornografi, porno aksi di kalangan pelajar muslim, bagi mereka dampak negatif di dunia. Wallahu a'lam, sampai sekarang kita tidak tahu apa yang disebutkan dengan siksa yang pedih di dunia bagi penyebar itu. Tetapi kita yakin benar firman Allah, bagi mereka yang sengaja menyebarluaskan ini semua, dampaknya tidak saja menunggu siksa di akhirat. Karena apa? Karena seperti pertanyaan Ustaz Fajrul tadi, wallahu ya'lamu, karena Allah sangat mengetahui dampak negatif dari penyebaran itu, dan Allah juga mengetahui bagaimana dia menurunkan siksa di dunia ini sebelum siksa itu menimpa mereka di akhirat. Sedangkan kita tidak tahu. Aduh, Ustaz Fadli kan menerangkan lebih jelas tentang manusia harus selalu waspada terhadap segala perangkap setan itu, dan hanya dengan karunia Allah dia dapat diselamatkan. Syukran kasyiran Ustaz, Ustaz Zainal dan Ustaz Fazrul Haq. Insyaallah dalam pertemuan ini menggambarkan secara jelas dan tegas pada kita, bayangkan bagaimana Al-Qur'an bisa berbicara pada konteks saat ini yang menjadi hiruk pikuk kita bersama, bahwa ternyata kesenangan kita melakukan gosip, penyiaran kabar-kabar yang keji seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal tadi, itu sudah menjadi konsumsi yang kita katakan tontonan menjadi tuntunan. Begitu Ustaz ya. Dari pagi kita sudah disodorkan dengan beberapa acara-acara gosip di televisi, berlanjut siang juga sama, berlanjut sore sampai ditutup malam pun kita ditontonkan, sehingga kadang-kadang menjadi tuntunan buat anak-anak kita yang sering mendengarkan dan melihatkannya. Maka para pendengar yang budiman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah, ini sebenarnya yang harus kita tegaskan kepada para generasi muda kita, bahwa saat ini peperangan yang dilakukan atau penjajahan neokolonialisme, penjajahan gaya baru saat ini, kita diperangi dengan penyiaran informasi-informasi yang berbau kepada kekejian. Salah satunya ada pornografi, porno aksi melalui via-via internet. Ini yang menjadi penyakit sebenarnya buat anak-anak dan generasi kita. Sehingga marilah kita sama-sama melakukan gerakan bertakwa berjamaah untuk melakukan bagaimana berinternet yang baik, supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena ini yang menyebabkan anak-anak kita jatuh terjerembab. Maka daripada itu, demikianlah ini menjadi kabar buat kita bersama. Semoga kita paham betul bahwa semua gosip, informasi yang tidak baik dan benar itu menjatuhkan generasi kita ke akhlak yang tidak bermoral. Silakan pada Ustaz Fajrul. Kesimpulannya adalah mengingatkan kita bahwasanya kekuasaan Allah itu tiada terbatas. kekuasaan manusia itu mempunyai batas. Bahkan pernah terjadi di tempat kita ini, di wilayah kita ini, karaoke-karaokenya itu dengan tertutup rapat, orang mengerjakan perbuatan-perbuatan keji di sana, sehingga ada suatu musibah, entah itu kebakaran, konsert listrik, sehingga Allah bukakan. Orang yang tak pernah melihat itu menjadi tahu semuanya. Ingatlah, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Maka kita harus berhati-hati sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.